Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'an. Barakallahu fikum. Masyaallah. Ada hadis yang disampaikan ikhwan fillah azani Allah wa iyakum ala Aisyah radhiyallahu taala anha, ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al qamis, baju yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah qamis. Qamis itu kalau dalam ta'rif kita itu seperti jubah, ya, seperti jubah. Thawbun wahidun ila nisfis saqain, itu qamis. Jubah terusan yang panjangnya sampai setengah betis atau lebih, asalkan tidak menutupi kedua mata kaki, itu qamis dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita, gamis, mungkin yang sekarang dikenal dengan nama kurta. Ya, itu gamis Pakistan. Ya, gamis Pakistan. Gaya-gaya model seperti itu, gayanya Pakistan, Afghanistan, ya, dan yang semisalnya. Yang satu rumpun, misalnya fidina azani allahu wa iyakum. Tidak ada masalah dengan baju-baju selain jubah, selain qamis, asalkan tidak ketat sampai membentuk lekuk tubuh dengan sempurna. Juga tidak transparan. Ya, terlalu tipis sampai menampakkan apa yang ada di balik baju tersebut. Juga tidak ada unsur tasyabbuh bin nisa, baik warna, motif, atau model. Orangnya garang, jubahnya masya Allah warna hitam, tahu-tahu ada motif di dadanya mawar merah. Mayam bagi. Ya, saya kata Ustaz, mayam bagi. Ya, hakata ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Itu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yang belum punya gamis, miliki gamis segera. Tidak mengandung iklan ya. Ya, sudah punya gamis, ya, lengkapi koleksi Anda. Seperti itu. Niatkan ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau antum yang punya ilmunya malas mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, faman, terus siapa yang mau mengamalkan? Ya. Yang mungkin selama ini enggak pakai gamis karena enggak tahu ilmunya. Atau terhalangi. Dia tidak tahu kalau itu termasuk baju yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin karena hobi dengan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, akibat ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kalau menunggu mereka-mereka, lantas kapan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan ditegakkan? Kalau tidak di lingkungan salafiyin, di lingkungan ahli sunnati wal jamaah, di lingkungan talabatil ilmi syar'i, tempat yang paling kondusif untuk mengamalkan dan mencontoh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mau di mana antum mengamalkan? Saya kata, Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya, ma'asyiral ikhwah ahibbati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih pada penyebutan fawaidul hadis, faedah-faedah dari hadis yang telah kita baca. Baik hadisnya Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, begitu pula hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan juga hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa fi hadzal hadis, faedah yang berikutnya di dalam hadis ini, istihbab, disunnahkan qawli, membaca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Disunnahkan membaca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatih ba'da nuzulil matar, setelah turun hujan. Naam. Dan ini ciri hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ciri hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu wa aradah, baginda Nabi alaihi salatu wassalam menukilkan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Naam. Wafihi aiban, faedah yang berikutnya, kufru man qala mutirna binaw'i kada. Hadis ini menjelaskan ucapan mutirna binaw'i kada, kami mendapat hujan dengan sebab bintang tertentu, atau turun hujan karena kemunculan bintang anwa dan sejenisnya, adalah ucapan kufur. Maka taqaddama ma'ana, dan telah lewat penjelasan, kufur yang dimaksud di sini ada kalanya kufrun akbar, kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ketika dia meyakini bahwasannya bintang itulah yang menurunkan hujan. Ada kalanya kufur yang dimaksud adalah kufrun asghar, kufur kecil. Tidak keluar dari Islam, namun terjatuh dalam dosa besar. Ketika dia meyakini Allah yang menurunkan hujan, akan tetapi bulan atau bintang-bintang tersebut adalah sebab turunnya hujan. Kalau enggak muncul, enggak bakal turun hujan. Keyakinan yang seperti ini, kufrun asghar, kufur kecil, tidak mengeluarkan dari Islam, namun dosa besar. Lantas bagaimana kalau nisbatul matari ilal kaukabi min babil ikhbar? Nisbatul matari ilal kaukabi min babil ikhbar. Memberitakan turunnya hujan saat kemunculan bintang-bintang tertentu. Ya, misal dia lagi cerita ngobrol dengan sanak familinya, kapan turun hujan? Oh, saya kemarin saat mukim di Afrika Selatan, kita tahu daerah sana curah hujan minim, tidak seperti di negara kita, ya kan? Di saat saya mukim di Afrika Selatan, setelah selesai kurang lebih daurah selama 1 tahun lebih 2 bulan, ternyata hujan turun saat muncul bintang jajar genjang. Misalkan, apa hukum yang semacam ini? Tidak ada keyakinan. Bintang tadi yang menurunkan hujan, juga tidak ada keyakinan bintang tadi sebagai sebab turunnya hujan. Tapi dia ucapkan kalimat semacam tadi, hanya semata-mata memberitakan. Oh, turun hujan pas muncul bintang ini. Ya, kebetulan turun hujan pas muncul bintang itu, bintang Anwa atau yang semisalnya. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Apa hukumnya? Qawlani bainal ulama. Dua pendapat di kalangan para ulama. Faminhum man ajazahu. Ada yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Boleh kalau hanya sekedar ikhbar saja. Wa minhum man zahaba ila karahatihi. Ada yang menganggap ucapan tersebut makruh. Ya, ucapan tersebut makruh. Kenapa makruh? Zari'atun ila sayyi'ah. Karena bisa menjadi jembatan menuju sebuah ucapan dosa. Ya, dan ini wa hadza qaul asy-syafi'iyah. Ini pendapat Syafi'iyah. Para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, sanifidina azani Allah wa iyyakum. Warajjaha hadzal qaul, dan pendapat ini dirojihkan, sanifidina azani Allah wa iyyakum, oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, sampai pada tingkatan hanya memberikan berita, sebagian para ulama waspada. Kenapa? Mengingat besarnya pelanggaran nisbatul matar ilal kawakib. Maksudnya, ucapan mutirna di kaukab kada wa kada dan semisalnya, itu ucapan berat, enggak ringan. Ya, kalau meyakini bintang yang menurunkan kufur akbar, kalau meyakini bintang sebagai sebab kufrun asghar. Ya, maju keluar dari Islam, mundur jatuh dalam dosa besar yang enggak enteng, enggak ringan, enggak sepele. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Maka segala zari'ah yang menuju kepada hal-hal yang berbahaya semacam ini dianggap makruh, supaya berhati-hati dan waspada. Wa ala hadza, oleh karena ini, fa fi hadzal hadis, dalam hadis ini terdapat faedah yang berikutnya, khuturatul lisan, bahaya lisan. Bahaya lisan. Wa fihi al-isyarah ila al-amri bihifdzil lisan. Dan dalam hadis ini terdapat isyarah untuk menjaga lisan kita. Wa min hifdzil lisan, di antara upaya menjaga lisan, talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama, hatta ya'rifa, sampai dia tahu, al-ma'murat minal aqwal, wal-manhiyat minha, sampai dia tahu mana ucapan yang diperintahkan, mana ucapan yang dilarang. Karena boleh jadi sebuah ucapan yang sama memiliki hukum yang berbeda. Kata, boleh jadi satu ucapan dianggap ringan, dianggap sepele, ternyata besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahsabuhu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Seringkali kalian menganggap ucapan tadi itu remeh, tidak ada nilainya, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar perkaranya. Ambil contoh ucapan yang mudah, siapapun bisa mengucapkan. Karena dalam pepatah kita, lidah tak bertulang. Ya kata? Lidah tak bertulang, enggak ada tulangnya. Sehingga gampang saja dia bergerak, ya, menyusun huruf demi huruf, menghasilkan kata demi kata, menghasilkan kalimat demi kalimat, yang masing-masing dari susunan kalimat tadi menjadi sebuah kalam, yang nantinya diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadza ikhwani fi dinina azani Allahu wa iyyakum. Warada fil hadis, disebutkan dalam hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa aradah, setelah Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Mu'ad abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Ya, kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat Mu'ad, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Wahai Mu'ad, maukah engkau aku tunjukkan satu amalan yang mengikat semua kebaikan tadi. Ya, satu amalan yang mengikat semua kebaikan yang sudah aku sampaikan. Kalau amalan ini dijaga, maka kebaikan-kebaikan sebelumnya bermanfaat untukmu. Tapi kalau amalan ini engkau lalaikan, maka akan hilang manfaat dari kebaikan-kebaikan sebelumnya. Ya, maka Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa arada tentu mengatakan, bala ya Rasulullah, aku mau. Maka Nabi mengatakan, fa'akhadha bilisanihi, Rasul memegang lisan beliau sambil bersabda, kuffa alaika hadha, tahan lisanmu ini. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, amsik alaika lisanaka ya Mu'ad, tahan lisanmu wahai Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih. Ya. Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, masa semua ucapan kita menjadikan kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala, Nabi mengatakan, thakilatka ummuka ya Mu'ad, ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Wahal yakubbun nas finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak orang yang diseret, dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam posisi telungkup. Ya. Posisinya itu telungkup. Ada gambaran ya. Kriminal terbesar, penjahat kelas kakap, ketika dimasukkan ke dalam penjara, itu masih dalam keadaan berjalan menuju sel. Jalan kaki loh, menuju sel. Ahlun nar tidak demikian keadaannya. Mereka diseret, jadi wajah mereka menyapu tanah. Kaki mereka yang dipegang oleh para malaikat lantas dilemparkan ke dalam neraka. La karamata lahum. Enggak ada kemuliaan sedikit pun untuk ahlun nar. Ya. Rasul mengingatkan, berapa banyak orang yang diseret, ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka. Diseret menyapu tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Illa hasaidu al-sinatihim. Melainkan karena sebab ulah lisan mereka. Hakadha ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Ahibbati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Berkaitan dengan masalah bahaya lisan, ada sebuah penjelasan emas dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitab Uddatus Sabirin. Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Halaman yang ke-70. Itu cetakan yang ada pada ya. Lain cetakan, lain halaman. Tapi ada di kitab itu. Ya, yang punya kitabnya bisa dirujuk. Uddatus Sabirin. Ain dal tak marbutoh. Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Karya Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, memberikan penjelasan kepada kita satu perkara yang harus kita waspadai. Dan ternyata menjaga lisan itu termasuk amalan berat. Tidak semudah teori. Ya. Tidak sesimpel apa yang antum fahami. Jadi fahami? Aywa. Beliau mengatakan, walihada kana sabru an ma'asil lisani wal faraji min as'abi anwa'is sabr. Walihada, oleh karena ini, kana sabru an ma'asi al-lisan wal-farji min as'abi anwa'is sabri. Oleh karena ini, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan dan kemaluan termasuk jenis kesabaran yang paling berat dilakukan. Ya. Berat untuk dilakukan. Tidak gampang. Teori mudah. Jaga lisanmu. Ya kan? Sebelum berbicara, mikir dulu. Itu teori. Berapa banyak orang yang paham teori ini? Di lapangan saat praktek, lupa ilmunya. Nah, kalau lala. Ya toh? Loh, ya benda. Itu perkara berat. Ya, bukan perkara yang ringan. Lu mengatakan sabar untuk menghindar, meninggalkan maksiat yang dilakukan lisan dan kemaluan termasuk jenis kesabaran yang paling berat dilakukan. Ya, karena sabar itu tidak hanya sekedar kata. Gitu ya. Enggak sekedar kata sabar itu. Dia butuh bukti nyata. Beliau melanjutkan. Li syiddati da'i ilaihima. Mengingat kuatnya dorongan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Wasuhulatihima. Dan mudahnya lisan tadi untuk digerakkan. Kita menitik beratkan pada dosa lisan ya. Yang kedua itu nanti pada bab tersendiri. Ya, ada makomnya. Banyak anak-anak. Gitu ya. Baik. Karena dorongannya begitu kuat, ditambah lagi mudah pelaksanaannya. Karena lidah tak bertulang. Agak tahu lala. Aywa. Saat misalkan antum melihat kesalahan dari saudara antum, seberapa kuat anda bisa menahan lisan ini untuk tidak berbicara yang terlarang? Teori kita tahu, ya kan? Teori kita tahu. Kedepankan husnuzan kepada saudara kita sesama mukmin. Teori. Yang saya yakin kalau ini dijadikan sebagai soal imtihan, semua akan menjawab depan kedepankan husnuzan. Prakteknya sebaliknya. Hawa nafsu dalam jiwa kita ditambah lagi bisikan-bisikan dari syaitan di balik sukma, amat kuat untuk kita lawan. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Di lain sisi, lidah saat penggunaannya minim budget. Bahkan tanpa modal sama sekali. Tinggal ngomong. A, I, U, E, O. Ngomong selesai. Enggak tahu lala. Enggak tahu. Lihat saudaranya salah misalkan. Ah, antum ini kok gini. Keluar. Ustaz kok membaca i'rabnya salah. Ustaz apa ini? Gampang atau susah ngomong kayak gini? Mudah. Selama antum masih normal. Sehat walafiat. Bukan orang yang bisu. Bisa ngomong. Ngomong ngomel. Itu enggak butuh skill. Sanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ya, kalau antum maju ngisi muhadharah itu harus punya banyak trik, harus jam terbang tinggi. Urusan ngomel enggak pakai diajari, masing-masing dari antum memiliki keahlian terpendam. Kalau urusan ngomel, agak tahu lah. Punya keahlian terpendam. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Yang sewaktu-waktu akan muncul tanpa antum sadari. Cobaan. Ya. Karena memang begitu. Sangat kuat dorongan untuk jatuh dalam kemaksiatan lisan. Nanti akan dicontohkan apa saja. Contoh-contoh maksiat dengan lisan. Juga mudah untuk melakukannya. Singkat. Tidak butuh waktu yang lama. Tenaga juga minim, tidak harus mengeluarkan juhdun kabir. Ya. Di samping itu, hawa nafsu kita sangat menyukai, menggandrungi, bahkan cenderung ikhanifidina azani Allah wa iyakum, semacam candu. Ya, untuk melakukan dosa tersebut, lebih dari sekali, bahkan berulang kali, semakin ditambah semakin asyik. Ya, Nanti antum akan buktikan ketika kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Fa inna ma'asil lisan fakihatul insan. Ini ucapan beliau. Fa inna ma'asil lisan fakihatul insan. Karena maksiat lisan itu favorit nafsu manusia. Ambil contoh. Sekarang beliau memberikan contoh. Kan namimah. Seperti namimah. Apa itu namimah? Antum. Tuh. Itu yang sembunyi di balik tiang. Anak MTQ. Loh, malu. Antum. Apa itu namimah? Mengadu domba. Ya, jadi diadu dua domba. Ini ya. Aywa, Masya Allah. Barakallahu fiik. Zadakallahu ilman wa hirsa. Namimah. Naqlu kalamil ghair ala wajhil ifsad. Menukilkan ucapan orang lain untuk merusak hubungan. Ya. Untuk merusak hubungan. Terlepas itu benar atau salah. Niatan dia untuk merusak hubungan disebut dengan namimah. Ya. Agaklah lala. Ini sangat digandrungi, apalagi dosa berikutnya wal ghibah. Ghibah, mengghibahi saudara kita. Majelis ghibah itu majelis yang luar biasa mengasyikkan. Kalau nguliti orang, oh itu senangnya luar biasa. Yang mungkin kalau antum nalar dengan logika, kita juga bingung apa yang menyebabkan obrolan tadi itu begitu menarik. Begitu menarik, apa namanya, hasrat kita itu gak akan pernah puas. Tahu enggak? Itu Fulan. Ya. Tahu Fulan enggak? Yang mana? Abu Alan itu loh. Oh ya, Fulan Abu Alan. Kenapa? Itu ternyata badannya yang gede seperti itu. Ya, takut sama kecoa. Ya masa? Iya, takut sama kecoa. Masya Allah, luar biasa. Sangarnya kayak gitu ketemu kecoa. Langsung nangis di tempat. Misalkan. Iya, obrolan semacam ini. Itu masa. Masya Allah. Ternyata enggak gitu aja. Dia itu disamping takut kecoa. Pelit. Ya, pelitnya amit-amit. Hampir kayak dedemit. Itu ya. Ditambah lagi digoreng ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, takut kecoa awalnya. Ini pembukaan, mukadimah. Ini kalimah iftitahiyah. Ya. Setelah itu masuk ya, pada pendahuluan pertama pelit. Ya, setelah itu dia digoreng sama yang lainnya. Enggak hanya pelit si fulan itu, sudah takut kecoa, kemudian pelit, olahraga enggak bisa. Nendang bola lo jatuh bolanya nggak kemana-mana, ya kan? Orangnya nggak ada di situ. Antum sebutkan aibnya satu persatu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dikuliti. Dan ketika antum yang ngomong dengan antum yang mendengarkan obrolan tadi tanpa terasa menguras waktu antum. Tidak lama sudah berjalan waktu 2 jam ngobrolin Fulan Abu Alan. Ya, makin tidak terasa karena di tengah-tengah lingkaran majelis tadi ada kacang goreng, ada kahwah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jadi sampai subuh. Ya, enggak bakal berubah posisinya. Dan begitu nikmat asyik hasrat itu enggak pernah terpuaskan. Kata Allah. Ya toh? Aywa, apalagi kalau ngobrolin ustadznya, ya salam gitu ya, menghibai ustadznya, paling nikmat itu. Ya, wah, apa ustadz ini ngomong tok suruh teladan, ternyata telatan, gitu ya. Ya, ustaz ini suruh sabar, ustaznya enggak sabaran. Ustaz ini katanya enggak boleh minta-minta, sering nyuruh santri. Ya, al-muhim kalau sudah urusan semacam itu, wah luar biasa ya kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Masing-masing dari kita coba lihat keadaan kita kalau berada dalam majelis riba, ya apa rasanya? Apalagi kalau yang dibicarakan itu sosok yang antum ada sesuatu dengan dia, tambah nikmat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wal kadzib, dusta. Ya. Itu juga maksiatul lisan. Ya kan? Dusta. Khususnya para pedagang ini, hati-hati. Ya, para pedagang, para tujar, para saudagar, pelaku-pelaku bisnis dari yang mikro sampai yang makro. Dari kelas teri sampai paus biru. Ini fitina azani Allah wa iyyakum. Berapa banyak mereka hanya untuk melariskan dagangan mereka berdusta. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Gampang. Ya, sampai keadaan berbalik sanifidina azani Allah wa iyyakum ketika menjumpai pedagang yang jujur langka. Kan aneh. Ya toh? Menunjukkan apa? Al-kadzib intashar wa bahar. Sudah menyebar dan menjadi wabah. Kan jadina azani Allah wa iyyakum. Sampai pada tingkatan sesama muslim itu enggak percaya. Ya. Saya enggak percaya kalau hanya sekali ketemu kemudian minjam duit enggak mungkin langsung dikasih. Kan jadina azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena kondisi semacam ini yang saat ini kita hidup di era yang jauh dari masa nubuwah. Kejujuran itu menjadi sebuah skill yang paling dicari. Ya. Kalau ada karyawan misalkan enggak ngerti apa-apa, enggak bisa apa-apa. Ya toh? Taunya cuman bekerja keras. Tapi dia jujur, itu lebih dipilih daripada yang pinter, ya toh? Penuh inovasi, terobosan-terobosan baru, kreatif, inovatif, positif dan lain sebagainya, yang akhirnya tip semua itu, ya. Tapi kalau dia enggak amanah, enggak jujur, enggak diambil. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Wal mira. Debat. Wa tsana'a 'ala nafsi. Memuji diri sendiri. Ta'riban wa tasriha, baik secara tersirat atau tersurat, secara langsung maupun tidak langsung. Itu ya. Kalau yang secara langsung memang dia puji dirinya, saya itu orang paling pinter, paling takwa, paling ganteng, paling kaya. Itu ya, semua serba paling. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Nampak. Ya, kalau sudah obrolan membanggakan diri, itu nampaknya enggak akan habis. Ya, mau pakai mufradat apapun, enggak bakal habis pembahasannya. Ihsan ibidina azani Allah wa iyyakum. Atau yang sifatnya ta'ribon. Tersirat. Ya. Dia sengaja merendahkan dirinya, padahal ingin dipuji. Ihsan ibidina azani Allah wa iyyakum. Hati-hati. Itu termasuk maksiatul lisan. Wa hikayati kalamin nas, suka menukil ucapan orang. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih dekat dengan kita, ngerumpi. Gosip yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu ya di sore hari. Ya, jejer di halaman tetangga yang paling luas, ya. Ada kumpulan ibu-ibu, 6-8 ibu-ibu sambil bawa anak-anaknya. Hikayah kalamin nas. Ya toh? Ya enggak? Satu sama lain saling ngobrol. Oh, itu tetangga fulan kulkasnya baru. Ya, beli di mana itu? Oh, itu beli di toko elektronik ini. nyicil tapi ah masa nyicil enggak lah katanya enggak kok gini al muhim ya enggak habis kalau mau dicontohkan yang ternyata kebiasaan para ibu-ibu ini berpindah kepada para bapak-bapak sanifidina azani Allah wa iyyakum bapak-bapak enggak mau kalah kan gitu ya. Kalau ibu-ibu suka ngobrol dan ngerumpi, bapak-bapak pun juga sama. Baik itu di warung kopi atau melalui grup-grup WhatsApp. Nah, kita lala. Ya, ayo, di dunia nyata maupun di dunia maya. Sama saja. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya. Duh, ya benda. Aywa, kalau isinya faedah tidak masalah. Isinya hikayat-hikayat yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Wat'ani 'ala may yubghiduhu. Atau mencela orang yang dia benci. Kalau kita sudah benci seseorang, kemudian ada kesempatan untuk mencela, menghakimi, menguliti sampai habis ke akar-akarnya itu luar biasa susah untuk dihindari khanifidina azaniyallahu wa iyyakum sebaliknya wa madhi man yuhibbuhu atau memuji orang yang dia cintai ya hakata khanifidina azaniyallahu wa iyyakum seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa ainus sukhdi an kul wa ainur ridha an kulli aibin kalilatu wa ainus sukhdi tubdil masawiya ya wa ainur ridha an kulli aibin kalilatu pandangan mata karena ridha itu membuat tertutup dari segala aibnya. Kalau sudah cinta, ya, cinta sama seseorang dengan cinta yang berlebihan, enggak ada yang kurang. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada saja uzurnya. Sebaliknya, wa ainus sukhti tubdil masawiya. Tapi kalau pandangan benci, itu akan menampakkan semua kejelekan-kejelekan. Ya. Itu termasuk bagian maksiatul lisan yang kalau kita ucapkan dengan tanpa hak sanifidina azani Allah wa iyyakum jatuh kita mudah melakukan dosa-dosa tadi tanpa modal sudah mudah tanpa modal hawa nafsu kita gemar suka condong bahkan candu sanifidina azani Allah wa iyyakum walaupun kita tahu ghibah itu haram. Ittifaq para ulama, ghibah itu haram hukumnya. Tapi seberapa kuat Anda menahan diri dari dosa ghibah? Tahu hukumnya, tapi tetap saja dilanggar. Ya benda? Ya benda? Kita tahu, dusta haram hukumnya. Ittifaq, tidak ada yang mengatakan dusta itu halal. Hukum asalnya haram. Dalilnya jelas. Tapi seberapa kuat Anda menahan lisan Anda dari dusta. Khususnya pada situasi dan kondisi di mana kepentingan antum dipertaruhkan. Kalau saya jujur konsekuensinya berat. Tapi kalau saya dusta, kena dosa. Ini namanya buah simalakama. Maju kena, mundur kena. Di situ, ya, seberapa kuat antum untuk memegang arti sebuah kejujuran? Antum pacaran enggak? Wah ini bingung ini, mukadimah dari ustadznya. Saya mau bilang enggak, tapi iya. Ya, memang susah Ustaz menghilangkan kenangan mantan Ustaz. Ya. apalagi mantan yang masuk dalam kategori kenangan terindah. Ya, hati-hati loh. Ya, yang ketawa-ketawa, yang ada desis-desis nggak jelas tadi itu, jangan-jangan para pemain nih, sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya kan? Ketika diinterogasi, ketahuan ini, ketahuan. Kamu pacaran enggak? Enggak, Ustaz. Satu, dusta. Ya toh? Padahal dia tahu hukumnya. Tapi dilanggar. Kenapa? Gampang. Ngomong dusta itu gampang. Ya, pacaran apa enggak? Enggak. Lah ini buktinya apa? Enggak tahu, Ustaz. Dusta yang kedua. Loh, kamu duluan hubungi apa enggak? Lupa, Ustaz. Dusta ketiga. Padahal dia tahu dengan detail. Karena dia yang mempersiapkan setiap untaian kata yang membius. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Siapapun yang kena jurus maut satu ini, kelepek-kelepek. Ini lebih dahsyat dari sekedar sihir pelet. Ya, pelet dari Banten sekalipun. Ya, kalah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Loh, betul. Karena Nabi mengatakan, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ya, yang disampaikan oleh orang yang ahli, itu mengandung sihir. Ada magicnya. Tuh, ya benda. Durasi yang sama, 3 jam. Lama atau sebentar? Hah? Lama, akan terasa lama kalau yang menjelaskan biasa-biasa saja. Tapi kalau yang menjelaskan sempurna, luar biasa, bahkan membahana, tidak terasa 3 jam. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Loh, ya benda? Ya benda? Aywa. Tergantung siapa yang menjelaskan. Kenapa? Karena dalam al-bayan, dalam penjelasan seseorang itu mengandung unsur magic. Ya. Ada sihirnya yang mampu membuat seluruh audiens, seluruh hadirin, seluruh jamaah, seluruh penonton ya, terbawa dalam alur yang diinginkan. Dia ingin semua jamaah sedih, sedih semuanya, baper. Dia ingin jamaah semua tertawa, terbahak-bahak, ngakak tanpa sebab. Loh, sadar antum kan? Ngakak tanpa sebab. Yang di depan ketawa, di belakang ketawa juga. Habis itu nanya, Ustaz ngomong apa? Ngaku antum. Ya dah? Itu namanya zahik muwafaqoh. Gitu ya. Ketika diinginkan dalam alur yang tegang, semua tegang. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau konteksnya kisah yang luar biasa gitu ya. Tegang, terbawa. Seolah-olah kisah tadi itu terpampang nyata, jelas dalam imajinasinya. Inna minal bayani lasihara. Hati-hati, itu lebih kuat. Ya, daripada pelet manapun, hatta dari Banten. Ya, hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, ketika dia sudah dengan sadar membuat jurus mautnya tadi, kemudian dikirimlah jurus maut tersebut, kelepek-kelepek korbannya, ketahuan kadzib solusinya. Ya, kata dia kan gitu ya. Saya kalau jujur ditendang. Lah kalau saya ditendang, ya, pulang masa depan suram. Ya, sampai rumah dihajar oleh Abi, dihajar sama Umi, diancam dikeluarkan dari kartu keluarga. Disuruh cari makan sendiri. Ya toh, masa depan suram. Ini kalau jujur bahaya, bonyok ini. Ya kan? Akhirnya apa? Dusta. Dan dusta enggak cukup sekali. Ingat, as-sayyi'ah dzari'atun ila ma hiya aswa'u minha. Setiap kejelekan itu akan menyeret kepada kejelekan yang lebih parah. Ya, antum sekali dusta enggak bakal cukup dengan satu kedustaan, akan berbuah ya. menjadi sekian banyak dusta-dusta yang lain. Ngomongnya enggak tahu, lupa, kemudian membuat alibi yang sekiranya menguatkan dirinya tidak bersalah. Yang itu semuanya kedustaan. Kalau yang ngomong orang yang terbata-bata, gagap, tidak sempurna bicaranya, ketahuan belangnya. Kamu bohong ya? Ngaku. Kalau enggak ngaku tak lempar gelas loh. Iya Ustaz, afan Ustaz, gitu ya. Kalau dia orang yang piawai, bisa mengendalikan diri sesempurna mungkin, tampak tenang, tidak ada sedikit pun kekhawatiran atau kegelisahan, padahal dalam hatinya dakdikduk. Tapi dia pintar mengendalikan. Suaranya tenang, kalimatnya tertata rapi. Ini bahaya ini. Ya. Bahaya ini. Mantan intel jangan-jangan. Ya toh? Terbungkus dengan rapi. Lagi-lagi inna minal bayani lasihra. Enggak hanya dia yang kelepek-kelepek, ustaznya juga kelepek-kelepek. Ya. Hakadha ikhwati fi dinillah azanillahu wa iyyakum. Seberapa kuat kita bisa menahan diri kita dari dusta? Yang terkadang kita jatuh dalam dusta tadi melalui pintu mizah. Guyonan. Ya, melalui pintu mizah. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Hati-hati. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fatattafiqu quwwatud da'i wa tayassara harakatul lisan fayad'ufus sabru. Pada kondisi yang semacam ini, dorongan untuk melakukan dosa-dosa lisan begitu kuat. Ditambah dengan mudahnya lisan tadi digerakkan, maka saat itulah mengecil kekuatan sabar dalam hati hamba tersebut. Dorongannya kuat, mudah dilakukan, kalau imannya lemah, selesai. Ya, selesai. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Suma zakara kalaman tawila. Setelah itu masih panjang beliau menyebutkan. Wa qala ba'dahu, kemudian beliau mengatakan, wa la siyama, terlebih lagi, idza saratil ma'asi al-lisaniyatu mu'tadatan lil 'abdi. Terlebih lagi kalau maksiat lisan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang enggak biasa saja susah untuk ditolak, apalagi yang sudah jadi kebiasaan. Fa innahu ya'izzu 'alaihi as-sabru 'anha. Maka makin susah untuk sabar meninggalkan kemaksiatan lisan. Hakadha wala la. Hakadha ikhwani fi dinillah azanillahu wa iyyakum. Naam. Nas'alullah as-salama wal 'afiyah. Baik. Fabi hadzal hadits, dalam hadits ini faedah yang berikutnya, sanibidina azaniyallahu wa iyyakum, bayan inkisamin nas ila qismaini inda hudutsin ni'mah. Di dalam hadits ini menjelaskan kepada kita umat manusia akan terbagi menjadi dua golongan ketika mendapatkan nikmat. Al-qismul awwal, yang pertama, asy-syakirun, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Nomor satu. Wa qalilum ma hum, namun jarang sekali. Ya, jarang sekali orang yang pandai bersyukur. Karena nikmat itu banyak. Dan setiap nikmat menuntut kita untuk disyukuri. Dan kita sebagai hamba yang penuh dengan kelalaian, kelemahan, kekurangan di sana sini, jauh dari kata sempurna untuk bisa membalas semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sempurna. Ya kata walala. Sangat jarang kalau tidak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil seorang hamba bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ini golongan yang pertama. Wal qismu tsani, golongan yang kedua, alladzina yakfurun bin ni'mah. Golongan yang kedua yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmatnya, manusia akan terbagi menjadi dua. Baik nikmat duniawiyah, begitu pula nikmat diniyah, ukhrawiyah. Ada yang pandai bersyukur, ada yang justru kufur. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa fi ayban, faedah yang berikutnya. Fihi bayan ma alaihi ahlul jahiliyah min dalalatin wa syarrin. Fihi bayan ma alaihi ahlul jahiliyah min dalalatin wa syarrin. Hadis ini menjelaskan kepada kita kondisi ahlul jahiliyah. Siapa ahlul jahiliyah? Mereka adalah kaum yang hidup sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahlul jahiliyah. Kondisi mereka kenapa? Dipenuhi dengan kesesatan dan kejelekan. Ya, ahlul jahiliyah ala balalah, sesat mereka. Mayahdadun. Ya, mereka bukan orang yang mendapatkan hidayah yang pantas untuk kemudian ditiru. Ini teori ya, teori. Ahlul jahiliyah ala balalah. Ittafaqtum? Duh, enggak ada jawaban. Saya ngomong di depan jin atau umat manusia ini. Ittafaqtum? Enggak ada kejelasan dari jawaban. Ini syabab wala fatayat. Ittafaqtum? Aywa. Ya mantap betul syabab. Ittafaqna. Naam ya Ustaz. Aywa. Dan seterusnya. Secara teori ya, ahlu jahiliyah ala dalalah. Ittafaqna ala hadha. Ma yahtadun, mereka bukan orang yang mendapatkan petunjuk yang patut ditiru jalan hidupnya. Secara teori demikian, tapi prakteknya, kenyataannya di kalangan kaum muslimin yang jelas-jelas muslim, KTP-nya beragama Islam, hidup di lingkungan kaum muslimin, memakai atribut-atribut seorang muslim yang kental. Kurang apa? Atribut seorang muslim yang kental. Peci gak pernah dibuka, menutupi botak. Ya toh? Atribut keislamannya luar biasa kental. Akan tetapi la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Dengan kesepakatan yang seperti ini jelasnya, ahlul jahiliyah ala balalatin ma yahtadun, mereka justru sedikit demi sedikit mengikuti langkah ahlul jahiliyah dan menganggap ini sebagai langkah taqaddum. Apa itu? Modern. Duh, ya benda. Seorang muslimah yang mengamalkan hijab syar'i dianggap apa? Kampungan. Ya. Yang nyunnah kampungan, kolot, kuno. kalau kata orang belakang pasar itu old fashion. Ya, kuno sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ente pakai jubah, kuno. Wanita muslimah pakai hijab syar'i menutup semua auratnya, kuno. Ya, itu zaman-zaman onta, Mas. Kalau Anda berjalan menuju kota menggunakan kuda atau onta atau keledai, ya itu masanya. Sekarang nggak ada onta, Mas. Onta cuma ada di kebun binatang. Sebagai pajangan, bukan hewan tunggangan, sudah beda masa dan zaman. Itu anggapan mereka. Terus, apa yang modern? Yang modern, yang kebarat-baratan. Apa yuk kebarat-baratan? Yang fashionnya itu modis. Ya, menampilkan penampilan yang elegan. Elegan kata siapa? Elegan kok kurang kain. Elegan kok kurang bahan. Katanya elegan, tapi auratnya la haula wala quwata illa billah. Diumbar, diobral semurah-murahnya. Ya, kita beli paha ayam 7.000, paling murah 5.000, 3.000 dapat, ini gratis. La haula wala quwata illa billah. Tapi menganggap apa? Apa anggapan mereka? Ada taqaddum, ini namanya modern, ini fashion yang maju, ini fashion yang menggambarkan apa? Intelektual. Kata siapa? Kata orang-orang kafir, sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang dianggap taqaddum. Ya, kalau ada seorang muslimah ini, kita enggak berbicara tentang orang-orang kafir. Kita enggak berbicara tentang orang-orang Persia, Majusi, Ahlul Kitab, Nasara, Yahudi. Enggak. Muslimah tulen. Ketika dia keluar dari rumahnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan penampilan yang mengundang mata-mata jahat lelaki. Enggak usah dibahas, jangan disyarah ya. Dianggap apa? Oh, ini wanita karir. Ini namanya modern. Dibalut sanifidina azani Allah wa iyyakum dalam bungkusan yang bertuliskan dengan tulisan emas. Disuarakan dengan mikrofon, megafon berkualitas tinggi. Meminjam suara-suara yang merdu bak bulu berindu mengatakan emansipasi wanita, padahal hakikatnya mereka sedang menginjak-injak kehormatan wanita yang berusaha dijunjung tinggi dalam syariat Islam. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya benda, ya benda. Justru kita katakan yang kalian sebut dengan modern, fashion yang kalian bangga-banggakan, yang itu kiblatnya dari barat, dari orang-orang kafir, itu yang lebih kuno. Kalau kalian mengklaim hijab yang syar'i kuno zaman onta, fashion yang kalian banggakan itu lahir sebelum onta itu ada. Duh. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Wahai kaum muslimah mukminah dimanapun kalian berada, baik yang masih jomblo atau yang sudah berpasangan, yang sudah bersuami, la tabarrujna, janganlah kalian bersolek, janganlah kalian berdandan, tabarrujal jahiliyatil ula, seperti dandanan orang-orang jahiliyah tempo dulu, tempoe duwe-luwe. Ya, duluan mana ahlul jahiliyah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Ahlul jahiliyah lebih dulu, lebih kuno. Mohon maaf, Mas. belajar sejarah yang baik dan benar. Ya, hakadza ikhwani fillah jazakumullahu wa iyyakum. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya penting belajar masail jahiliyah. Ya, ini salah satu buktinya. Hadis ini menjelaskan bagaimana terbelakangnya cara berpikir ahlul jahiliyah. Ya, mereka menggunakan teori cocokologi. Dicocok-cocokkan, digatuk-gatukkan. Turun hujan, pas muncul bintang, halas mutirna binaui kada wa kada. Terbelakang. Terbelakang cara berpikir mereka. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Tidak logis sama sekali. Yang ternyata di zaman yang serba digital sekarang, yang sinyalnya sudah mau 5G ini, ya, yang katanya semua sudah mutakhir, canggih, ya, luar biasa, berusaha dikembalikan pada zaman prasejarah. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Cara berpikir yang seharusnya semakin baik ketika diarahkan dengan bimbingan Islam, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, semakin cerdas. Karena Islam itu agama orang-orang cerdas. Ya, Islam itu agama orang-orang cerdas. Para ukola. Ya, yang seharusnya semakin cerdas, semakin pinter, semakin berakal dengan Islam, berusaha dikembalikan pada zaman batu, zaman onta. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Diputarbalikkan fakta, yang jelek dianggap baik, yang baik dianggap jelek. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Inqilabul haqa'iq. Ya, itu dahsyatnya makar syaitan. Hakadza ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Tayyib. Wa fihi aidan faedah berikutnya. Sudah apa cukup? Sama itu jawabannya. Itu bilang sudah cukup sama berhenti ya itu. Satu lagi, fihi bayan. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan sabab nuzul hadhil ayah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita sebab turunnya ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Naam, hakadza ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Masih banyak yang lain dari faedah-faedah hadis ini, namun insyaallah taala apa yang sudah kita sampaikan kita anggap cukup dan mewakili faedah-faedah yang lainnya biiznillahi taala.